Ganor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya wes, angger Rika cokan nginep nang hotel nyong ngandel bae Kang. Rika wong sugih, Rika wong anak, Rika wong pirang-pirang dunyane. Lah kaya nyong jajal, boro-boro nginep nang hotel, nginep nang kancane bae ora tau deh. Tapi ya kepri maning. Lah siki ora usah dibahas mengenai Rika turun nang hotel utawa nyong turun nang kancane nyong. Sing jelas kan cerita wong loro nginep nang hotel. Wong loro lanang wadon, sing lanang jenengane Blewuk, sing wadon jenengane Blorok. Hah, wis kaya darah, Mbok. Hah, sekali klepek bae, Mbok lemeng kok ngono Amerika lah ya. Jajal teliki kaya ngapa ceritane, yuh. Blorok dan Blewuk nginep di hotel. Assalamualaikum. Kenapa mau ngapain lagi ya? Wong hotel kok aku buruan sepi banget lagi ya. Prima sih karena udah pada buat hotel ya. Waalaikumsalam. Alah nak wonge ya. Ngadek Kang ngajak tongkrong bae kayak gue orang patuh. Terlambang anu jaga hotel ane tongkrong bae. Lambene mantan sopan mas. Kan nyus ngadek ya. Wah wis ngadek. Mister Kuntret Rika ya. Mulane Kang. Ari kerja gue gak baik gelang. Dari ketahuan dulur kayak gue orang deh banget. Mulas temen Rika ya. Kayaknya gak pesen kamar nyong kayaknya apa orang. Sini kosong. Kamar kosong anak. Kamar mandi. Kamar mandi kamar gue turu Kang gue turu. Wah gue turu ya anak. Tapi ya gue fasilitas orang lengkap. Saya orang lengkap ke gue fasilitasnya yang mandang beres. Orang orang turun apa ke prime? Gonturunnya tayana, AC yana. Tapi orang anak kamar mandi nih. Jadi kamar mandi nih kena terpisah nang luar ruangan kalau kena nang sawah ke. Aduh saya nang sawah. Nang sawah di gelem orang gelem yang nang kali karena sebelah lor. Aduh saya nang kali. Ger nang kali seorang geleman yang kena nang ruang tengah nang akuarium ngana di kamar kamar. Gak tuh siap nor papa. Rila banyak rila. Saya hotel sini kaya teman. Mana kamar mandi buat orang anak. Dari kan kena nor patu. Siapa nor tu? Ya turu tapi aduh desit. Kaya aduh desit dari turu. Apa turu disit dari atus mandi besar ya Rikar ngapa ge Kang nginep-nginep nang kene ge ora tau nek ge kayo mandan mencurigakan ge mana gak wat cewek mani Rika Jan piye bojone nyong mas piye bojone nyong ge surat nikah ge diwaca ge Blewuk dan Blorok ge Blewuk jenengane nyong Blorok jenengane bojone nyong bojone nyong sing resmi kiye wah dadi gue sing resmi apa. Lah sing wingi nane ning wingi minggu wingi ke sapa kae. Aja seru-seru kae kumpet kurang ajar kok ya. Bukuru bojone nyong. Lah, urung ya beneran kok rika dipegat dari bocah karo nyong kan penak, Mbok. Alah wong pelayan hotel kok kaya kuwe nantang gelut karpet kok ya. Pantesan ket gemen hotel iki ora sugi-sugi. 10 tahun ora apa kembangan, kamar isi loro baik. Alah seru-seru rewel arep nginep apa ora iki? Ngene, kuncine. Ya kuncine, kamar si nomor 87B aja lalen cek sasar. Kok ada kamar kur loro beko nomornya butuh 87 iki kan. Hotel lah ngono hotel loro patut kaya iki iki. Tuh. Priwe turune marem apa ora membengi? Lah marem ke priwe cocok ngerti ora? Bocor kayak piane hotel kok kayak gini piane pada cocok pengilone pecah separo kasur ya kayak ketinggine wedangnya wedang bening maning jentuh tuh priwe jane lah soro soro emel kira tambah sewengi maning apa? Tambah sewengi maning nakene ala sore kok jes kon nginep nakene maning. Oh kayak gue tadi habis mandi sepah dibuang Rika ya. Ya wes ora apa-apa tambah nih nyaknya nyak Rika. Tapi si Rika bayar dipit kayak nginep sewengi nakene ya. Bayar gampang sementing orang larang-larang pengen hotel kayak iya jalan larang-larang udah anu dirgani kayak hotel internasional. Ala wis dari manut bae ngene 350.000. Pira? 350.000 hitung-hitungane iye semengi wong loro. Wong loro 350.000. Rika ngawer gas no petak plato kok priwe Rika. Wong anu hotel iki kaya iki kok 350.000. 350.000 kelas hotel berbintang 5 Kang. Ki buru-buru berbintang 5. Tritikan mbek tembelek ayam tok isine kae mbok ora ngadeli sor jendela ya kae kae semedel wedruse kae. Tene iki hotel 500.000. Iya, nu hotel internasional, Pak. Hotel kelas internasional. Jembreng kupinge, hotel internasional, fasilitasnya lengkap. Kecuali kamar pancen kaya-kaya nane, tapi fasilitas senangane gue lengkap. Ora ketang kamare kur loro, tapi ya diskotik anak nang buritan, ya. Kolam renang ya aba nang buritan. Ruang rapate ya anak. Kelasnya kelas internasional. Dadi regane gue 350.000 sewengi. Pokoke iki aku kudu bayar 350.000. Ora gelem bayar maring polsek bareng ayo. Dene kaya gue. Ya wis, 350.000 miki ya. 350.000. Gosip tak deliki dompete nyong ana apa ora. Ora nek bojone tinggal kene. Gimana naso di ngomong jajal orang ngerti kok ya ge nyong di tangan loro nyong tangan-tangan rumah sakit tangan kewek kuburan milih di kok ya jajal terus kerewek bakal ngomong ya bisa harus aja dabak-dabak nah perkaranya lah harus bayar bayar turun 100.000 ini nyek 100 dari 100 tok 100 100.000 sorry temen 300.000 ya jaga masalah kue pak 300.000 masa bayar 100.000 tok dari kurangnya pilih kurangnya 300.000 ge ringok nak Rika kudune bayar maring nyong 250.000. Loh, ten dadi nyong sing kon bayar, kok Rika sing nginep nang hotel nyong malah nyong kon dadi sing kon bayar karo pape priwe Rika. Sabar dhisik. Sabar dhisik. Sabar dhisik pake. Mau nyong kon bayar pira iki turu sewengi iki? 350.000. Nang apa dadi bayar nyong larang banget 350.000. Loh, ki fasilitasnya lengkap ana kolam renang, ruang rapat, diskotik apa barang. Siki masalahnya nyong mambengi orang nganggo fasilitas hotel kia kang nyong kur turu trok mambengi nak enek tapi Rika kudu tetep bayar 350.000 ke tarife wis tarif internasional yang nyetek bayar 100.000 kurang 250.000 mas utang Rika 250.000 maring nyong lagi utang kang di gue mambengi Rika ngaseng gatengan bojone nyong mambengi bojone nyong disengi turu narik nabok disengi turu barang kamar Rika bok ora sumpah ora nah kia masalah ya sing penting ya nyong wis memfasilitasi sing penting nyong wis menyediakan wis memberikan kesempatan perkara mereka fasilitasi tinggu apa ora perkara bojone nyong tinggu apa ora ya ora urusan Rika tetep bayar orang itu sekete bu modar para pelam bete kok tadi balas dendam ye ampek kepancen.